3, 2, 1, rolling, action. Teman-teman siap nyanyi bareng lagi ya. Ikhlasnya hati seringkali disalah arti. Tulusnya cinta tidak pernah engkau hargai. Berlalu pergi dengan kelukaan ini. Ku bersabar berpaling muka bila saling bertatap mata. Seolah kita tiada pernah saling menyinta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pastinya terpana. Pujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku. Tetapi bagi diriku suatu ketenangan. Artinya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau rubah cara hidupmu. Ada baiknya kita tidak lagi bersama. Terasa jauh diriku ini dengan dosa. Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan yang nyata. Kau tidak berubah. Ini buat teman-teman, jangan suka mencari alasan ya. Salah ya salah, jangan salah ngakunya bener. Berpaling muka bila saling bertatap mata. Seolah kita tiada pernah saling menyinta. Mencari sebab serta mencari alasan supaya tercapai hasratmu. Manis di bibir memutar kata, malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Siapa terlena pastinya terpana. Bujuknya, rayunya, suaranya yang meminta simpati dan harapan. Engkau pastinya tersenyum dengan pengunduran diriku. Tetapi bagi diriku suatu ketenangan. Andainya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau rubah cara hidupmu. Katakan apa yang kau ingin selagi kau dapat berkata. Memang begini sikapmu semenjak dahulu. Artinya kita terus bersama, belum tentu kita bahagia. Selama tidak kau Thank you.